Sepenuhnya ku mengerti kau harus pergi. Kau tercipta bukan untuk aku miliki. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya kau miliki. Tak ingin lupakan semua yang terjadi. Meski kau telah hilang, tak lagi di sampingku. Jika harus kehilanganmu, merelakan. Sebenarnya ku mengerti kau harus pergi. Kau tercipta bukan untuk aku miliki. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya kau miliki. Sepenuhnya ku mengerti kau harus pergi. Kau tercipta bukan untuk aku miliki. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya kau. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya.